barakallahu fik. Man ismu Ukasa. Yang namanya Ukasa. Barakallahu fik. Satu-satu ya, enggak barakallahu fik. Enggak banyak yang namanya Ukasa, biasanya nama populer itu nama Ukasa itu nama barakallahu fik. Ya. Nama populer. Dua orang ya. Nama anak. Din satu. Din dua. Ya dua. Para kalafi. Yang biasanya populer banyak itu Muhammad. Ya. Nama anak. Sudah. Yang namanya Muhammad semuanya. Baca. Nama anak. Yang namanya Muhammad. Yang namanya Muhammad. Barakalafik. Sama Abdullah biasanya. Banyak. Yang namanya Abdullah. Semuanya baca. Yang namanya Abdullah. Satu, dua. Yang atas. Ya, yang atas namanya Abdullah. Silakan baca ya. Nah. Gak ada. Sini di bawah semua berarti. Masya Allah, barakallahu. Nah, kita lanjutkan. Ikhwani fiddin rahman wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Qala Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala wa an Amr ibn Shu'aib dan dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Shu'aib bin Shu'aib ibn Abdullah ibn al-As wa jadduhu Abdullah bin As Abdullah bin Amr bin As nama rakamafik. Ini dikenal dengan silsilatul hasanah, silsilah hadis hasan nama rakamafik, karena nama Amr bin Shu'aib. Nam sadukun rawi yang saduk. Khani fitin rahmanu wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatahu illa bi'izni zawjiha. Tidak diperkenankan pemberian bagi seorang wanita. Artinya wanita memberi suatu pemberian begitu na barakallahu fikum kecuali dengan izin suaminya. Ya. Yeah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna la yajuzu itu ada dua makna. Ya qali bi tahmin wa rahmakum. Makna yang pertama adalah la yahillu, tidak halal. Ya qali bi tahmin, sehingga ketika dia amara qalafu memberikan hartanya meskipun itu hartanya sendiri. La barakallahu fikum. Memberikannya itu tidak halal, memberikan kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Yang pertama. Ya. Makna yang kedua amarakallah la yanfudhu, tidak terlaksana. Ya. Adamun nufud. Ya. Itu berarti khuntima la tasihhu, tidak sah. Kalau tidak sah khuntima rahmatullah itu ghairu naf. Sehingga kalau ghair nafid na'amara pemberiannya itu na'amara kelafikum harus ditarik. Na'amara kelafikum. Kali fitin rahmah rahmukum ju'an para kelafikum. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dua makna ini. Yang pertama, barakallahu fikum, la yajuz ay la yahillu, tidak halal. Nah, yang kedua, la yanfudhu, tidak terlaksana. Ya kan fitin rahmin wa rahmukum jual barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW, barakallahu fikum, ya, menyebutkan tidak halal atau tidak terlaksana pemberian seorang wanita kecuali dengan izin suaminya. Ini terkait dengan apa? Tasarruful mal dengan bentuk tabarruk. Tabarruk itu memberikan kepada orang lain namaraqlaf dengan tanpa imbalan. Ya, niatnya murni karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalifat Mbah Nurah Makmujan. Ini ya, terkait dengan apa? Dengan namaraqlafikum hartanya wanita itu sendiri. Ya. Itu amar tidak boleh amar diberikan kepada orang lain. Meskipun itu hartanya sendiri. Kecuali dengan izin suaminya. Kalau dapat izin dari suaminya. Baru boleh. Nah, paham ya? Nah, ini khutun rahmatullahi wabarakatuh. Nah, disebutkannya hadis ini dalam kitabul buyuk. Yaitu terkait dengan tasarruful mal. Maka ini nam hajru malil mar'ah dari situ. Menghajar, membatasi namaraqlahu fikum penggunaan harta. Oh, itu harta-hartanya dia sendiri kok namaraqlahu. Iya. Tapi syariat menuntunkan demikian namaraqlahu fikum. Meskipun itu hartanya kamu sendiri, hasil perjuangan kamu sendiri atau mungkin warisan dari orang tuamu namaraqlahu fikum. Dalam syariat, wanita yang sudah menjadi tanggungan orang lain sebagai istrinya, maka namaraqlahu fikum suami itu namaraqlahu fikum memiliki hak diantaranya untuk supaya istri tadi minta izin kepadanya dalam menggunakan hartanya. Ya. Yaqalibitun rahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang wanita, itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji keimanannya. Namaraqlahu, sehingga ketika dia lakukan itu, namaraqlahu, dia taati itu, kondisi dia, kadar dia, itu akan semakin tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namaraqlahu. Yaqalibitun rahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ujian bagi dia. Bagi istri tadi, bagi wanita tadi. Dan menunjukkan pula rahmatullah betapa besar haknya suami. Namaraqlahu sampai ya saking besarnya haknya suami terhadap istrinya, bahkan pada hartanya sendiri bagi seorang wanita enggak boleh seenaknya menggunakan ya harta tersebut dengan tanpa izin suami. Ya, dalam riwayat ini hanya disebutkan ya dalam bentuk atiyah saja. Tapi dalam riwayat yang lain jadi larangan itu tidak hanya sekedar atiyah, pemberian tanpa iwab, pemberian tanpa ganti, tabaruk misalnya. Tapi semua penggunaan harta itu tidak boleh dilakukan oleh seorang istri, ya, kecuali harus namaraqlahu fikum, izin sama suaminya. Nah, ini namaraqlahu fikum, mohon perhatian bagi istri-istri ya, namaraqlahu fikum. Ya, supaya hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun pada hartanya sendiri. Namaraqlahu fikum. Dan juga kepada para suami, namaraqlahu fikum, antum yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik mereka, untuk mengatur mereka, bimbinglah mereka, aturlah mereka di atas kemaslahatan ya, yang kembali kepada mereka dan kembali kepada agama mereka. Ikhwani fi din rahmani wa rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha hadza am. Nani, ikhwani fi din rahmani wa rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Tidak diperkenankan amaraqlahu fikum ya bagi seorang wanita ya penggunaan harta dalam segala perkara, amarakallahu fikum. Idza malaka zawjuha ismatahu, jika suaminya telah ya memiliki penjagaannya. Nah, penjagaan seorang wanita itu awalnya adalah tanggung jawab walinya. Saya kata, tetek bengeknya walinya yang itu ya, yang bertanggung jawab. Tapi ketika na'amorakulau fikum ya, menikah, ya, maka na'am ismatuhu, penjagaannya berpindah kepada suaminya. Ya. Sehingga milku ismatil mar'ah yakunu bi'akdin nikah. Ya. Dimilikinya penjagaan amarakallahu fikum seorang wanita oleh seorang laki-laki itu dengan akad. Ya. Ketika sudah akad nikah dengan sah na'amarakallahu fikum, maka penjagaan wanita tersebut ya berpindah dari walinya kepada suaminya. Maka berlaku la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha. Maka tidak diperkenankan untuk seorang wanita penggunaan hartanya dalam urusan apapun, ya, dalam urusan apapun, ya, ketika dia sudah menikah begitu. Paham ya? Kecuali dengan izin suaminya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Akhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ashabus sunan illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, wa shahahul Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Ikhwani fiddin ar-rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini ikhwani rahimani wa rahmakum jami'an bisa diambil beberapa faedah. Di antaranya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Hadal hadis yustafadu minhu fawaid. Hadis ini bisa diambil faedah darinya, beberapa faedah. Awalan, faedah yang pertama, idhami, idhamu haqqi zawji alal mar'ati, besarnya hak suami atas seorang wanita. Jadi bagi seorang wanita, hak suami itu sangat besar sekali. Atas seorang wanita, hak suami itu sangat besar sekali. Bahkan yang wanita yang termasuk haknya adalah penggunaan harta dia sendiri. Tidak boleh sembarang digunakan kecuali harus dengan izin suaminya. Nah, warakallahu fikum. Bahkan min hukuki zauj, termasuk haknya suami atas seorang wanita, itu muksuhu fil bait, ya, tinggalnya dia di rumah. Namun itu haknya suami. Makanya kalau mau pergi ke masjid bahkan ya, atau na'amaraqam untuk melakukan ibadah sholat misalnya, atau mau pergi taklim misalnya, ini perkara-perkara taat ya, itu tidak boleh kecuali harus izin kepada suaminya. Tapi kalau mereka sudah izin, anjuran dari syariat, suami jangan menahan ya, kalau di situ tidak ada kemadharatan-kemadharatan ya. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian menahan, melarang ya hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu na'am barakah hadis itu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis-hadisnya Anas bin Malik. Ya, anaknya Anas bin Malik salah seorang lah, barakallahu fikum, mengatakan gini, ya. Benar-benar aku akan larang istri-istri kami dari masjid. Namarokof langsung dipanggil dicim marai enten-enten sama apa? Anas bin Malik Khalid rahimahullah rahimakumullah barakallahu. Kemudian disebutkan hadisnya la tamna'u ima Allah masjidallah. Kenapa? Muksuha fi buyuti azwajiha itu hakun lizauj. Namarokof. Ya, tinggalnya seorang istri di rumah suaminya itu adalah haknya suami. Nah, barakallahu. Termasuk ikhwan dah makna haknya adalah istidzan tasarrufil mal. Ya, yaitu minta izin untuk menggunakan harta sebagaimana dalam hadis ini. Nah, barakallahu. Harta itu hartanya sendiri. Harta gawan dari orang tuanya misalnya, nah barakallahu fikum, nikah, nduk ingin kasih pakai apa biasanya gitu, nah barakallahu. Kasih pakai perkalan antum dalam rumah tangga. Ya, dikasih misalnya sapi, kalau dulu sapi, kambing misalnya, na'amarakallahu fikum, atau harta langsung tunai cash gitu, na'amarakallahu fikum. Ya kan dibintah na'amarakallahu fikum, maka sekali lagi dalam penggunaannya, ya, kalau sudah menjadi istri dari seorang apa pada seorang laki, bagi seorang laki, maka harus minta izin. Na'amarakallahu fikum. Dan dalam hadis ini tidak hanya dalam bab ya memberi, tapi segala bentuk tasarruf. Misalnya na'amarakallahu fikum, ya. Mau beli, sekarang itu kan musim apa? Musim online ya. Na'amarakallahu fikum. Gampang kalau sudah punya satu kotak itu na'amarakallahu fikum, ya. Tayyiban rahimallahu rahmakum jami'an barakallahu fikum, bahkan sedang mau tidur saja bisa belanja na'amarakallahu. Ya. Tayyiban rahimallahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah, ini tantangan besar bagi mereka para wanita. Ya, ketika hal semacam itu seringnya lepas dari pengawasan suaminya nih, na'amarakallahu fikum. Tantangan besar bagi mereka terkait dengan ketakwaan mereka. Ini ya. Mumpung kan sopo-sopo toko. Tahu-tahu besok sudah ada tatan kiriman. Soalnya bingung ini kiriman apa ini? Ternyata istrinya yang apa? Yang ngapa? Na'amarakallahu fikum di online. Ya, kami mintalah melarang makmumian porokloh. Ya, meskipun namorokloh itu hartanya dia sendiri, namorokloh. Ya, terkait dengan tasarruful mal, tetap harus minta izin namorokloh fikum, ya, kepada suami. Ya, maka sekali lagi saya sampaikan ini termasuk ujian bagi wanita namorokloh fikum terkait dengan hak suaminya. Ya kan ini tindah melarah makmumian para kelafik. Sampai dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa hadha yadullu ala idmi haqqi az-zauj." Dan ini menunjukkan akan besarnya hak suami. Nih, "Wa yadullu lidzalika aidan qaul Rasul alaihi salatu wassalam," menunjukkan akan besarnya hak suami pula adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha." Kiranya boleh aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan ku perintahkan seorang wanita untuk sujud di hadapan suaminya. Ya, karena enggak boleh, enggak diperintahkan. Sujud kepada manusia enggak boleh. Nah, warakallahu fikum. Kiranya boleh. Yang saya perbolehkan itu hanya seorang istri sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Ya. Hakun fi tasarrufi fi maliha. Hak terkait dengan penggunaan harta dia. Harus minta izin. Ya. Hakun fi muksuha fi muksiha fi baiti zaujiha. Ya, haknya tinggalnya dia di rumah suaminya. Enggak boleh keluyuran. Na barakallahu fi. Khani fi tah na rahmakum jami'an barakallahu. Ya. Sehingga kuntum tah na rahmakum harus bersabar. Kalau kemudian minta izin, "Mas, mau gini." Suaminya enggak boleh sabar, oh. Ya, sabar. Na barakallahu. sabarnya antum menghadapi penolakan suami anti, na'warakallahu, itu adalah fadilah bagi anti. Bagi para istri, na'warakallahu fikum. Khanifitun rahmatullahi wabarakatuh, na'warakallahu fikum. Iya. Mungkin yang mungkin jadi pembahasan kita, na'warakallahu fikum, bagaimana cara seorang wanita memperoleh izin dari suaminya, kan gitu ya. Ya khanifitun rahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, idznun sharihun. Izin secara sharih. Ya, misalnya datang kepada suaminya, "Mas, ana mau begini begini, mau beli ini." Ya. Nah, warakallahu fikum. Suaminya kan bisa itu, bisa melihat, "Oh, nah, ya ada masalahnya memang." Nah, warakallahu. Yes, enggak apa lah. Silakan. Nah, berarti idznun sharih. Nah, ya, suami harus betul-betul na'warakallahu fikum melihat masalah madaratnya ya, na'warakallahu. Ya, dan ya apa na'warakallahu masing-masing ya na'warakallahu orang tahu na'warakallahu ini masalah atau madarat insyaallah tahu. Ya kan ini cinta bin rahmah kemudian barakallahu. Yang kedua na'warakallahu fikum. Naam. Izin secara umum. Ya. Khalifatin rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya khalifatin rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Misalnya, na barakallahu fikum, dia melakukan sesuatu di hadapan suaminya dan suami tidak menegur. Na barakallahu fikum. Ya, lagi buka-buka online gitu ya, na barakallahu fikum. Pas suaminya ada, "Mas, kayak bagus ini, Mas." "Oh iya, bagus, na barakallahu fikum." Kemudian dia download apa-apa istilahnya beli, apa? Yang melakukan apa transaksi. Tahu suaminya. Suami tidak menegur. Berarti suami saya na'warakallahu fikum izinkan. Enggak apa-apa. Na'warakallahu. Ya kan lebih tindah menurah kemudian barakallahu. Nah, begitu pula ifadrahmu terkait dengan na'warakallahu izin keluar rumah ya. Itu ada idzun sharih, ada idzun am. Na'warakallahu. Kalau idzun sharih seperti itu. "Mas, saya mau ke masjid salat ya." Ya silakan, na'warakallahu. Sorry. Tapi sekali lagi na'warakallahu fikum untuk suami harus betul-betul melihat na'warakallahu fikum mafsadat dan madarat dengan perbuatan istrinya tadi. Na'warakallahu fikum. Ya, kok kelihatannya na'warakallahu ini ke masjid enggak aman ini na'warakallahu fikum. Sudah malam-malam sendirian lagi na'warakallahu. Meskipun masjidnya ya, mungkin enggak terlalu jauh. Na'warakallahu. Oh, jangan dek dah malam-malam. Di rumah aja. Na'warakallahu. Maka na'warakallahu fikum sangat dinasihatkan kepada istri untuk taat kepada suaminya. Itu wajib. Nih, taat kepada suami dalam hal ini. Ya khani fitin rahmatullahi wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian ya khani rahmatullahi wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Annahu la tasihhu tasarruful mar'ati fi maliha illa bi'inniz zawj. Perhatikan ya, na'warakallahu. Puasanya tidak sah. Nah. Karena apa? Rasul mengatakan tidak halal. Maknanya, layang fudu. Ya, layang fudu itu ada mustahi. Na'warakallahu. Ya. Ya kan ibu itu tidak sah. Na'warakallahu. Dari terdapat mana? Laya juzu. Ya, terdapat laya juzu. Disebutkan oleh Syekh Muthaimin ada dua makna. La yajuzu itu adalah makna la yahillu atau la yanfudhu. Na'warakallahu. Ini mitentah menurah mukmujir. Nah, beliau mengambil faedah dari itu. Na'warakallahu. Annahu la yasihu tasarruful mali tasarruful mar'ati fi maliha illa bi'idni zawj. Na'warakallahu. Tidak sah. Ya. Penggunaan harta seorang wanita pada hartanya kecuali dengan izin suaminya. Sawa'an kana dzalika fi bi'atiyatin aw bi ghairi atiyatin. Ya. Baik penggunaan itu berupa atiyah, pemberian tabarruk dengan tanpa iwat atau ya, penggunaan harta selain daripada atiyah. Seperti jual beli, ijarah. Ada tetangganya. Mbak. saya mau nikah. Nah, ya, pinjem kalungnya. Yen. Ini cara ya. Nawarak Allah pinjem-pinjem gitu ya, nawarak Allah. Pinjem kalungnya. Ya. Jangan kemudian bertanya, ini kan kalung saya sendiri. Ini kalau tangga mau pinjem, nawarak Allah. Gitu ya. Kalau ini bintah merah mengucapkan barakallahu fikum, maka jangan kemudian dikasihkan. Ya, langsung. Ya, ngomong sama suami. Nawarak Allah, mas, ini tangga kita mau nikah ini. Pinjem, mau pinjem kalung saya yang sampean berikan kemarin dulu. Nah, ya. Ya, jangan. Yo, baru mau dipinjemkan sama orang. Jangan. Ya sudah. Bilang sama tetangga, suami saya enggak mengizinkan. Itu. Barakallahu fiik. Ya kan dibikin rahmat Allah. Jadi, sekali lagi, rahmatullah, ini diambil dari apa? Lafaz umum pada riwayat yang kedua. Barakallahu fiik. Sehingga pemberiannya itu nama penggunaan harta tersebut, baik penggunaan dalam bentuk atiyah tabarruk, namarakallah, atau ihun rahmanur, mau dalam bentuk yang lainnya, mau jual beli, membeli, nam, ekonomi atau menjual, namarakallah fikum, ekonomi tentang rahmanur, mau menjual barakallah, atau namarakallah fikum menghutangi, ya, ekonomi tentang rahmanur, mau menjual, atau namarakallah fikum meminjamkan, ya, atau namarakallah mensedekahkan. Sedekah nawar atau menghadiahkan semuanya bentuk tasarruful mal. Nawarakallahu fikum itu tidak sah dari seorang wanita yang sudah menikah kecuali dengan izin suaminya. Paham ya? Ya kan itu entah nawarakum jazakallahu barakallahu. Namun dalam bab ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Ya, terdapat khilaf di kalangan para ulama sampai sekadar apa? Ya. Larangan itu ya, tidak diberlakukan pada seorang wanita terkait dengan penggunaan hartanya. Ada yang berpendapat, na'amu'arakallahu fikum. Ya, ikhwanit dengan keumuman lafad hadis ini semua na'amu'arakallahu fikum. Tidak ada batasnya, pokoknya semua na'amu'arakallahu fikum penggunaan harta yang dimiliki oleh seorang wanita itu tidak boleh kecuali harusnya izin suaminya. Na'amu'arakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Ya, pendapat yang kedua na'amarakallahu, dan ini yang dipandang na'amarakallahu fikum bagus oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam, yaitu sampai sepertiga dari hartanya. Na'amarakallahu. Kalau kurang dari sepertiga dari hartanya na'amarakallahu boleh meskipun tanpa izin dari suaminya. Na'amarakallahu. Alasannya lawong ya, orang yang wasiat mau mati saja na'amarakallahu fikum sepertiga itu diperkenankan kok. Nggih. Ya. Kan ibn Tahmin rahimakum wasiat itu kan sepertiga ya. Kata Rasulullah sallam la wasiyata apa nam. Nam ikhwan rahimakum as-sulus was-sulus katsir. Kata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari apa? Dari sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas na'amarakallahu fikum. Ya, dalam sebuah kisah panjang na'amarakallahu fikum tentang kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya kan ketika rahimakumullah ketika beliau minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk mensedekahkan hartanya. Nah, separuhnya. Ayat 2/3-nya na'amarakallahu. Karena apa? Merasa dia hanya punya anak seorang tok na'amarakallahu fikum. Perempuan lagi na'amarakallahu. Hartanya banyak. Kan gitu ya. Karena semangatnya ingin dapat fadilah. Ya, karena merasa sudah mau meninggal dunia. Na'amarakallahu. Akhirnya wasiat 2/3. Tanya kepada Rasul. Boleh enggak ya Rasulullah? Ya. Kata Rasul. Enggak boleh. Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah? Ya. Enggak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya? Maka baru Rasul mengatakan. As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga dan itu sudah banyak. Jadi kadar maksimal penggunaan harta, ya, ya kan ibu tuh yang diberikan kepada orang lain, yang kadar itu kalau dilaksanakan itu tidak akan membuat doror, tidak akan membuat doror, tidak akan membahayakan bagi pewarisnya. Nama kalau itu adalah sepertiga. Ya, ya kan ibu tuh menurut mengucapkan kalau Nah, kalau itu saja diizinkan sepertiga, nah barakallahu fikum. Iya. Maka mimbabi aula dalam bab ini juga boleh. Nah barakallahu fikum. Itu nah barakallahu alasannya. Iya. Ya kan ini entah la rahmakum jain barakallahu fikum. Sehingga kalau misalnya kurang dari sepertiga, labas. Iya. Kan ini entah la rahmakum jain barakallahu fikum. Iya. Hartanya cuma 10.000 misalnya. Ya, 10.000 rupiah nah barakallahu fikum. Ya. Kan itu entah menurah mukmin barakallahu fikum. Ya. Pengin ngasih nah barakallahu fikum kepada orang lain, entah itu sifatnya sebagai hadiah atau sifatnya sebagai nah barakallahu fikum nah sedekah dan lain sebagainya nah 5.000-nya. Nah barakallahu fikum. Berarti kan lebih dari sepertiga. Enggak boleh. Harus izin. Nah, warakallahu fikum. Gitu ya. Harus izin pada suami. Kalau cuma warakallahu fikum memberikan warakallahu sedekah cuma 2.000 saja. Kan kurang dari sepertiga ya. Maka enggak perlu izin. Menurut pendapat yang kedua. Paham ya? Ya kan ibn rahmin warahmukumujian warakallahu fikum. Ini berdalil juga dengan warakallahu fikum hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika amar beliau membebaskan Barirah. Ya. Itu ya kan tanpa itu. Tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Rasulullah ya. Namarakallahu fikum. Baru setelah Barirah cerita sama namarakallahu sama tuan-tuannya. Buasnya Aisyah mau membebaskan dirinya. Dengan syarat walaknya harus dimiliki sama Aisyah. Tuannya enggak mau. Enggak. Silakan bebaskan walaknya punya kita. Namarakallahu baru Aisyah tanya kepada Rasulullah. Tanyanya bukan amar terkait dengan apa penggunaan harta tadi. Tanya terkait dengan konsekuensi wala yang diberikan bagi orang yang membebaskan tadi. Kan gitu ya? Ya kan ibn rahman wa rahmakum jain barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW mengatakan na'amarakallahu fikum. Ya. Mengkritik na'am. Walinya Barirah tadi. Sambil mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah. Nah, setiap namarakallahu syarat yang tidak dibangun di atasnya Al-Qur'an maka semuanya adalah batil. Batil gitu. Ya kan ibn tindah min warah kemudian barakallahu. Begitu ya. Ya ini namar pendapat yang dianggap ya baik sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namarakallahu. Wa ilaikum tindah min warah mukmo lebih berhati-hatinya. Wahai para wanita, meskipun penggunaan harta yang sedikit sekalipun, kalau misalnya mampu dan bisa untuk minta izin kepada suami, itu lebih zen dan lebih bisa amarakallahu fikum mempererat hubungan antum, mempererat amarakallahu fikum rumah tangga antum. Ya, yeah. Wah bojoku kok api gini ya. Nah, suami tambah senang, amarakallahu fikum ya. Yeah. Dan insyaallah amarakallahu fikum suami yang baik tidak akan amarakallahu memadorotkan istrinya. Suami yang baik akan terus mengarahkan istrinya pada perkara yang baik. Namarakallahu. Ya, yeah. Lebih-lebih dalam penggunaan hartanya diarahkan pada perkara yang betul-betul manfaat untuk istrinya tersebut. Ya khani fitin rahman wa rahmakum jain barakallahu fikum. Demikian. Kemudian ikhwan fillah menawarakum jun barakallahu fikum. Dari hadis ini pula barakallahu fikum diambil faedah anna lizawji ayyamna'a zawjatahu min at-tasarruf fi maliha. Bahwasanya diperkenankan bagi suami untuk mencegah penggunaan harta yang dimiliki oleh istrinya. Namarakallahu fikum. Terlebih lagi namarakallahu fikum ketika penggunaan tersebut tidak ada maslahatnya atau menjurus pada kemudharatan, maka bahkan wajib bagi suami untuk mencegah. Namarakallahu. Khani bintah min rahmakum jazakallahu barakallahu. Ya. Alat dapur esa. Kakek amarakallahu fikum. Ya, pristu. Panci pristu sudah punya yang kecil, yang sedang, yang besar. Mau beli lagi. Ini kan amarakallahu fikum. Enggak ada manfaatnya amarakallahu fikum. Bahkan termasuk dalam dharar. Masuk dan menjerumuskan diri istrinya pada tindakan tabdir, kan gitu. Maka na'amaraqlah harus dicegah. Na'amaraqlah itu. Na'amaraqlah. Biasanya seperti itu wanita na'amaraqlah. Sedikit ada tren itu na'amaraqlah fikum baru. Ya maunya na'amaraqlah mengikuti. Na'amaraqlah fikum. Ada tren ini, ikuti tren ini. Padahal sudah punya. Manfaatnya, istilahnya fungsinya sudah terpenuhi na'amaraqlah fikum. Ya karena tadi itu na'amaraqlah. Maka di situ na'amaraqlah fikum, ya suami boleh mencegah na'amaraqlah fikum. Meskipun harta yang digunakan hartanya sendiri, hartanya istri itu sendiri, bukan hartanya suami. Na'amaraqlah fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah. Baik harta yang diperoleh, ya, bukan dari pemberian suami atau harta yang diperoleh dari pemberian suami. Na'amaraqlah fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Barakallahu fikum. Suami boleh na'amaraqlah mengaturnya, boleh mencegahnya, boleh melarangnya. Nah, ketika na'amaraqlah fikum penggunaan harta tersebut tidak membawa maslahat na'amaraqlah atau bahkan menjurumuskan pada madharat. Hadis bin Rahman bin Rahman bin Jabir. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Li'anna idza kana tasarrufu fa bi'idznihi fa huwa bil hiyar lahu." Ayyadana wal walau alla yadana. Nah, marqaf. Dikarenakan yang telah penggunaan harta dengan izin suami, ketika istri itu minta izin, itu suami punya pilihan. Punya pilihan, na'amaraqlah, untuk mengizinkan atau untuk tidak mengizinkan. Na'amaraqlah. Tuhan ini bintah, na'amaraqlah, makumusyain, na'amaraqlah. Ya. Nah. Sehingga ya, na'amaraqlah, makumusyain, harus diperhatikan. Tapi kalau na'amaraqlah, istrinya ingin menggunakan hartanya dalam perkara yang wajib, ya, penggunaan harta tersebut, ya, maka ya, na'amaraqlah, makumusyain, suami tidak boleh melarangnya. Tidak boleh melarang. Nah, dia wajib zakat. Na'amaraqlah fikum. Wajib zakat. Nih. Dia na'amaraqlah fikum ingin menunaikan zakat. Dia izin sama suaminya. Kemudian suaminya na'amaraqlah fikum. Dek, jangan. Jangan. Melarang. Dalam pelaksanaan kewajiban tadi. Maka tidak ditaati suaminya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La ta'ata fi makhlukin. Limakhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, warakallahu fikum. Selesai ya. Ya khani fitun tahmin wa rahmukum syain. Warakallahu fikum. Mungkin demikian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, warakallahu fikum. Munajasnya itu saling najis. Na'amaraqlah fikum. Kalau sil'ah itu na'amaraqlah fikum barang dagangan. Ya, bentuk munajis. Abiyun najis itu na'amaraqlah fikum. Kayak orang ngompori. Yeah. Ngompori tuku barang. Ngompori beli barang. Tapi dia sebenarnya na'amaraqlah fikum tidak berniat untuk apa? Untuk beli. Yeah. Dia tidak berniat untuk beli. Cuma ada orang yang beli supaya barang ini laku dengan harga tinggi. Na'amaraqlah fikum. Dia datang. Na'amaraqlah fikum. Yeah. Itu namanya jish. Na'amaraqlah. Dia datang. Na'amaraqlah fikum. Dia nawar misalnya. 1,000. Saya berani 10,000. Ya, yeah. Tapi dia nggak niat beli. Cuman supaya biasanya nih, kayak gini nih ada kong kali kong dengan penjual. Na'amaraqlah, ya, yeah. Bayu najis. Na'amaraqlah, jadi nggak boleh bayu najis ya. Ya, yeah. Kenapa? Ada unsur kedzaliman pada orang lain. Bagaimana? Sim. Nah, bagaimana kalau istri yang suka belanja itu, nye, dengan tanpa izin suaminya, nye, tapi suaminya ridho, ya lepas, berarti memang ada izin. Izin secara umum tadi, na'alaraqlaw. Nye. Ya kan, ibu tentah menawarah mukmujan parakal. Lepas. Kan kita sebutkan tadi, na'alaraqlaw, terkait dengan idnu zauj, nye, lil mar'ah, nye. Na'alaraqlaw, bentuk perizinan seorang suami bagi istrinya. Ada idnun syarih, ada idnun am. Ya, berarti itu adalah idnun am. Nah, marakallahu. Tapi khonti rahmakumullah, dalam hal ini khonti rahmakumullah, suami harus betul-betul perhatian. Nah, marakallahu. Ya, kadang-kadang yang bawa seperti itu, karena sikap acuh tak acuh dari suami, sebab baru tak harapmu, potuk opo, asal harapmu. Ya. Ya kan ibu tidak mengumum, nggak ada perhatian sama sekali. Nam, sehingga apa yang dia beli nggak tahu. Ini, nih, dan itu nama kalau perkara yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan ibu tidak mengucapkan barokah. Tahu-tahu beli sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya kan ibu tidak mengumum. Sudah itu sudah dapat ridhonya suami kok. Nih, nama kalau aku, ya. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita apa misalnya? Apa bagian? Afan, kalau harta yang dikeluarkan si istri pas sepertiga dari hartanya, apakah harus minta izin juga? Nomor gitu ya? Ya, minta izin juga. Sudah kita sebutkan tadi barakallahu fikum terkait dengan topik ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan barakallahu fikum sekadar apapun harus minta izin. Itu pendapat yang pertama kan? Pendapat yang kedua, ya, minta izin kalau lebih dari sepertiga. Nah, warakallahu sepertiga ke atas, sepertiga ke bawah, maka enggak perlu minta izin. Nah, tapi dalam bab ini, meskipun demikian, warakallahu fikum, dianjurkan sangat, warakallahu fikum, untuk tetap minta izin. Gitu ya? Nah, warakallahu. Nah, bagaimana juga jika seorang istri ingin bersedekah dari hartanya? Iya, minta izin. Kan gitu ya. Bersedekah, mau jual beli semuanya. Bentuk semua atau bentuk tasarruf. Amarakallahu fikum. Ya, menghadiahkan, meminjamkan, membeli atau menjual. Minta izin. Amarakallahu fikum. Ya, itu merupakan amar ujian bagi istri tersebut. Amarakallahu fikum. Dan insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan sabar, dapat pahala insya Allah. Iya, dapat pahala. Dan tidak itu, tidak tanggung-tanggung. Iya, takhalatil jannah min ayyi abain sa'at. Di antaranya, pahalanya adalah masuk surga dari pintu mana yang ia kendaki. Kalau dia sudah sholat lima waktunya, puasa bulan Ramadannya, wato ajbak laha nawarakum, ya, dan mentaati suaminya. Dalam bab ini juga nawarakum. Ikhwan ibn tahtah nawarakum. Maka takhalatil jannah min ayy abwabin sa'at nawarakum. Dia akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ia kendaki. Subhanallah, luar biasa. Ya, absyir. Insya Allah mencukupkan pada ujian yang pertama. Ya, nawarakallahu. Nawarakallahu. Al-afi, kayaknya waktunya sudah habis. Naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.